happy bro. Kapan aku ison duwe pacar nganteng lan kemati soko ake wong lanang ra ono sing nyantol siji opo pancen aku ditakdir ke dadi jomblo abadi urip cukup ora kurang nanging keroso sepi jarene simbok umi kiro sekolah dise bar mikir sekolah langsung dikon mikir kerja terus piye nasibe awakku sing nganti saiki ise dadi jomblo. Don't let me.